بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, إنك أنت علام الغيوب. Allahu alam bi maradi wa zkur lana ling sira Muhammad iz kala waktu ne ngucap aya kula tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadue kanjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat. Taubi yukhan li kaumi kena arang memeleh kadue kaum Isa ngucap-ngucap ing labadia Isa, hey Isa putra lanang Siti Maryam. Anda kulta anda tahu tahu siraiku ngucap siralina sika dua manusia ing lepat itakhiduni anda diakan siraka baini insun wa umialan ing mbok isun ilahain ing pangeran noro indunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa kangjeng Nabi Isa wakad awadahu lan teman-teman wil wakad aradahu lan teman-teman wis ngegeter ya Isa ing lepat subhanak maha suci Tuhan. Tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa gairi. Tanzihan linga bersihkan laka kadua Tuhan saking barangkang orana layak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syarik. Ma yakunu ada seyogya yang bagi tegesa seyogya li ikut tetap kadu ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysat malaysali bihaqa ing barang kang oranana yang mali kada ingsun ikut tetap kalawan hak khabar laisa ya iku dadi khabar laisa wali lan utawi li lapad li litabin kumbedahkan kadwe tabin ing kuntu kultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ingkau ing kuntu kultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ingkau itakhidhuni pakad alim tah baka teman-teman iku maka teman-teman uninga Tuhan hu ingkau ta'lamu ma fi nafsi uninga le uninga Tuhan ing barangkang ukhfihi nyamarkan ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam hati ingsun wala alamu ma fi nafsi klan ora waru ingsun ing barangkang tetap ing dalam zat Tuhan. Ema tufihi tegese barang kang nyamarkan Tuhan hu ingma min maklumati saking sakehe kang den kinawaru innaka ing satuhune Tuhan anta Tuhan alamul guyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gai. Ma kultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullah ربي وربكم وكنت عليهم وكنت عليهم شهيدا. Allah alam bimaradi makul tu orang ucap insun lahum kadwe nas illa ma amar tadi anjing barangkang marantah Tuhan insun bi kalawan ma wawalan utawi ama amar taniku ani buduni satu kelakuan iku ubudu pada nyarembah sirakabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran isun warabbakum lan pangeran sirakabeh wa kuntu alaihim lananaisun alaihim ingatasin nas iku syahidan kang nyaksin ya rakiban tur kang inti itu bisa oge nubaca wa kuntu alaihim lananatuan alaihim ingatasin nas alaihim ingatasin nas syahidan iku kang nyaksin ya rakiban tur kang inti amnauhum mimma yakuluna pembacaan Uthman di mawakuntu amnauhum gadina tegese atawa kang bakal nyega ingsun huming nasaking barangkang ucap yang naskabe madamat sfim ing dalam salagi nelanggeng fim ing dalam salagi nelanggeng pihim dalam selagen langgeng ya syahada pihim dalam nas falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai' وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم بمراد فلما مكث زمن توفيتني وفات كنتواني سناي kobatani tegese ngagenggam Tuhan ing sun mirapi kalawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anda tegetes Tuhan niku arroki bakang inte kang ningali alaihim ingatasin nasal hafiz tegese kang arak sali amalihim kadut pirang-pirang pagawaian nas wanta ala kuli syailan utawi Tuhan lai utawi Tuhan ingatas saban-saban suwiji-wiji min kahul ilahim lahum saking ucapan isun lahum kodek nas wa kahul him lan ucapan nas ba'ding dalam sausenek dan angkat insun wa gairi dhalika lan liani mangkono mangkono kauli wa kauli syahidun iku kang nyaksene mupali untur kang adong okali muntur kung maha uninga bihi kalawan kauli tu'adzibuhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَرَدِ إِن تُعَذِّبُهُمْ لَمُنْ يَجْزَدُوَنُوا مِنْكَ سَيْمَنْ أَقُمَ أَلَى الْكُبْلِ تَجَزَيْنْ غُنْكَنْ نَتَبِيَ مَنِكَ تَسَكُفُرْ مِنُهُمْ زَكِنْ نَسْ فإنهم كسدهن الناس إيكو عبادك برنبرن أمبتوان وأنت عليه التويتوان إيكو ملكهم كنارجان إنس أدوان إباد تتصرف بهم كن ملاكن دوان بهم إن دلمن كيف شد علي بوكايا فكر سدوان لأدر الله عليك وركن ملاوان إيكو موجبين أتسدوان وإن تكفلن لمن أمبر أدوان لهم كدو الناس أهل من آمنا tegar segadu wangkang iman genyaman minum sakin nasbahinna kantal azizu maka satu netuan nanta Tuhan iku kang maha gagah al-ghalibu ala amrihi kang alindi ingatase perkarane kang al-hakim mutur kang bijaksana ison ihi ing dalam dadamlan masih keneh nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Isa alaihis yakni Kanjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA ngan lain mahfud maput geus eueuh di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai jeung aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap Mahfud MD sawan nu jujur ku Ali hiji-hijina tumpuan ternyata seperti eta IMA-MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah didongengkeun ka Kanjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kanjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula istimewa jasa istimewa jasa. Urang mah diayakeun pandeuri tapi bisa nyaksian nu ti heula. Kok bisa kitu? Lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke ge urang bakal nyaksian kana kajadian ieu. Bakal nyaksian urang kana kajadian kiwari. Urang teh langsung lantang ke dihareupeun Allah. Teu kudu Kanjeng Nabi, urang ge bisa nyaksian. Ieulah kaistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kanjeng Nabi nyahoeun. Maksudna ngadongengkeun Kanjeng Nabi Isa teh naon? Taubihun liqaumihi. Ngajejeleh, ngahina-hina ka kaumna. Anu kuari nganggap pangeran ka Kanjeng Nabi Isa. Ulantaran Kanjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat. Padahal mah kaistimewaan Kanjeng Nabi Isa teh lain ti Kanjeng Nabi Isa sorangan, pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih dianggap pangeran deui. Tah ieu anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kanjeng Nabi Isa na di Rabbul Jalil. Sembarangan ceuk Gusti Allah sia Isa Maryam sia dibere kaistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas hujan asa ditunjuk bae turun sia na bisa hiber ka mana bae ngalayang. Kemudian panyakit-panyakit buta ku sia diusap doang cageur. Jelema anu lumpuh mangan ditoel doang ku sia cageur. Jelema anu geus ribuan taun di jero kuburan hudangkeun ku sia cageur. Cageur hudang meureun. Hudang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti ceuk Kanjeng Nabi Isa. Tapi panatu sia make nu tahnita ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Tah. Awas sia Isa. Mau keter-keter Kanjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kanjeng Nabi Isa ge gageter-geter. Eta gageterna Kanjeng Nabi Isa, gageterna Kanjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah. Dek ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkan kuari dihudangkan ka dunia, iya dunia oyak-oyakan. Lamun Kanjeng Nabi Isa dibalikkan dari ka dunia, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageter lah Kanjeng Nabi Isa. Wakon arada ngageter-geter Kanjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikkan ka dunia, ngageter lah Kanjeng Nabi Isa teh karasa kurang deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg- sebenarnya sieun Isa. Kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia? Aing pangeran mah. Maryam. Sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Al-Aqsa. Hayang aya makanan turun pamakanan ti sorga. Kaistimewaan sia teh pan ka meja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran. Tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae. Cek Kanjeng Nabi Isa, Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi? Aye eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sebuah denaon tete salib nage pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh didinya teh akuari pan jadi gereja kodim kodim dijual kodim pan eta jadi gereja kasaksian pan eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra, gede. Pan gambar sia teteh, teu make calana sia teh. Heh, pangeran teu make calana. Hayuh, sia pan eta, ah, lamun lain ku sia mah dititahna. Sia kan. Encan nu bakal deui ka dieu. Neuk kamari Pasir Gadung hatena bae golok dasareukeut keneh. Tah, engke bakal ka dieu geura siapkeun. Urang terep, urang waru, urang cilongok mah teu kudu geus tarima bersih bae geus. Ih, engke paeh ku ari paeh. Sing hade lurah-lurahna. Urang geus ngomong ti heula bae ti ku ari ieu sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade geus hayang mobil ka cilongok bae. Teu kudu ti ditu, teu kudu beneran, mesti camat hayang mobil datang ka imah aing. Geus disiapkeun ka aing mau mobilan. Masyaallah. Isa. Ku sia boga kaistimewaan mujizat ti aing haju sia ngaku pangeran. Maryam. Sia dibere mujizat ku aing ku haju sia jadi ngaku pangeran. Kumaha ieu teh? Numantak cik Gusti Allah qala Allahu ya Isa ibn Maryam Isa anak Maryam a anta qulta lin nasittakhizuni wa ummi ilahain min dunillah apakah nyerembahna Katolik Protestan jeung Kristen kasia teh ku sia dititah antakulta apakah anjeun ngomong lindasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka urang-urang Swiss ka urang Inggris dan lain sebagainya apa maneh teh ngomong antakulta apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummiya ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah Allah teu bisa nyebut Allah nya mah Allah kedua adalah Maryam Bunda Maria. Yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus, Tritunggal. Tiga tapi satu. Antakulta apakah mana ngomong gitu baheula? Sehingga jeloba teh jarembah ka sia. Awas ya Isa. Kanjeng Nabi Isa ngageter-geter wakon arada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun. Ujian ngegeterna goyang kunaon sieun Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat begitu disentak ku malaikat jabannya ge camat ka mana sorana eta camat cak masyarakat camat urang geus soraan budak coba geus bae mah rante Mat, ya. Ini rantai buatmu ya. Cawat di rantai, cawat. Aduh. Cak cemat ya Allah, waga di rantai. Atuh kula naon salah, nu. Nsi yang ngibarkan Golkar, kan? Dititak, kan kula. Dititak, kan si Alinek berjuang. Lu lumayanan, ya sahuap dua huap. Iya. Dikira berjuang, mas Mat. Atu atasan kula panggil ulah kula bae. Ulah ngomong sia heula. Duh, hari kiamat. Aing di dunia maya teh dipuja-puja, dihormat-hormat. Bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing. Cak camat jeung bupati, aing ku ari mah diliak-liak cak camat. Cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda. Tata lepa bae terus. Salih wa qad ar'ada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kana getar-getar. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa, putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku. Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak. Cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun abdi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti Gusti Maha Suci Maha Bersih. Tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti Gusti maya kunulian aku lama laisa libih hak teu layak teu pantes ka abdi abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak caritaan anu bener lantaran abdi pandi pangarang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun ngajakkeun nauhidkeun ka umat keseluruhanna di dunia harita eta mah ngaluarkeun mujizat soteh bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh diaheng-aheng sehingga dijadikan pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teh Gusti eta ma in kuntu qultuhu faqad alimtah andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita itakhuzi itakhizuni wa ummi ala ilahaini min dunillah besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran dititah jadi pangeran andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tuhpan pakodalim tah Gusti mah pangeran maha uninga. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi wala a'lamu pani fi nafsi abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi instruksi-instruksi Gusti parantos. Kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi besi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti lantaran Gusti maha uninga kana nu tersimpen di jero hate abdi sedengkeun abdi mah panteu terang naon rahasia nu tersimpen di zat Gusti anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang pan anu maha uninga Gusti anu terang kana sagala nu gaib innaka anta alamul guyub Gusti nu agung anu terang kana seluruh nugara raib maha terang maha uninga abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia padahal mah asana sangat dijaga abdi mah maya kunuli anakula malaysa libih hakto asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralunteuy tah kadenge ku umat Kristen engke kadenge ku umat Katolik engke kadenge ku umat Protestan engke Ia teh maksudna mah ngajejeleh pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah. Seluruh ucapan anak hembusan napasna kiceupna kabeh geus ka uninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP soteh ditanya soteh supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia. Kadenge ku sia wahai kardinal, kadenge ku sia wahai Paus Paulus. Kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta, kadenge ku sia wahai para kitu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jaki itu. Isa teata nabi aing ja teu pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran. Kok sia nyanyahwanan. Hayo. Geus teu daya teu upaya ku ari nyandek nyen gereja unggal juru. Engke mah nyana teh leuleuh neraka. Tinggal urang we hakan usia. Hakan usia. Leg-leg tah usia gereja tah. Urang ge mah kos kitu teh surak. Cek babatur boleh ka surak sih jan we ape. Ya tu aing mah pan henteu ka gereja. Henteu ka gereja ge aing sia sok ka masjid henteu. Heueunya. Atuh. Itu bener gitu bagus jelas kana raka tu lawaka sumyang serigen sia nyahon teu tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara bae omong ih sia bisi kadengin ku malaikat ye sagaing ge ayo sia ayo sia sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna eh sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah. Tapi pan sia teh nyokotan duit. Heuteuh. Hampura tah mah, yang meuli rokok doang. Sia sarua teh pian teh. Ieu geus neraka keneh sia. Neraka keneh. Aduh, pas sini wae jelema. Wah, kur di sidang kitu teh pas sini jelema. Wah, geus mantak kebel ge ribuan taun eta hiji bae ge angel. Sedengkeun sungut padieu engke bakalna dikonci. Teuyeulah Kangjeng Nabi Isa. Maqultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali cerita nanuku Gusti dipiwarang kagu kabdi. Gusti pan miwarang na ani budullah rabbi wa rabbakum. Wahai manusia, sing aribadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh pan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah bisa nahiber nurunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mah pan Gusti. Tah kula teh geus nyarita kitu mah kultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yana titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida. Atuh Gusti ge jan ningali ieu ja Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu amna uhum mimma yakuluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunna tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tepihim selama Gusti ieu madum tepihim salagi abdi langgeng di araranjeunna. Madum tufihim selagi abdi langgeng di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ya kitu gustinya ngakeun sadaya-daya madum tufi atuh ningaleun gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentek loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan ratusan bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen teu meunang kecuali orang-orang tertentu kelas mahasiswa-mahasiswa dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanna teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Injil geus dijelaskeun yati mim ba'dismuhu Ahmad wahai umat kaula engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad kula geus teu aya iman anjeun ka dinya geus dijelaskeun mentok loba jasa anu arazub Islam ta ieu yeuh ketika ieu nyana ge ngageter-geter nyana ge sieuneun kumaha tos selanjutna falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim barang gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqib maka aya gusti teh anta gusti ar-raqiban nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia wa anta ala kulli syai'in syahid gusti pan maha ningali gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana sabada abdi diangkat cikurang mah gusti hampura abdi pan gusti abdi teh diangkat lantaran diselamatkeun ku gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi akhirna abdi mapan diangkat diselamatkeun ku gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanna dibunuh disalib abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka gusti percaya ka gusti nyembah ka gusti kemudian abdi dikejar-kejar abdi diselamatkan ku gusti diangkat ke langit ka opat tah ti dinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia nyangakeun sadaya-daya ucapan manusia pagawean manusia pan gusti tamanu nyaksian gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa atuh mangga kumaha gusti pan sia jumalikeun ge aing jeung pangeran ih atuh gusti ya ku gusti sadaya-daya pan gusti makun ta anta raqib alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid ih atuh mangga nyangak ja abdi matos teu berurusan eta mah jelema haju mangeranan ka abdi mangeranan ka emak abdi atuh gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul gusti teh pangeran atuh gusti da gusti nu ngaraksa eta mah ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo gusti bae tah tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan geus abdi mah sabodo gusti bae tah aja urusan gusti abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti gusti turun ka dunya dibere abdi teh pangkat nabi diangkat jadi rasul abdi terus bae dakwah nitah ngimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka gusti sebagai pangeran abdi diangkat geus teu berurusan deui nyangakeun sadaya-daya ka gusti urusan manusia ucap tingkah jeung pagaweanna da gusti anu maha syahid gusti anu maha nyaksian maha ningali tuh tanya bae tuh umat Kristen tanya bae tuh umat Katolik tanya bae ca Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun gawe tanya geus kelabakan. Cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat teh lompat ka mana tuh sia. Aing mana kelompat ka ditu ngajauan seuneu di ditu. Kabelah ditu seuneu keneh. Berarti tu, di situ doi sana aing geus ka ditu. Sana kabeh, ieu mah moal bisa, ieu mah ka mamanda ge. Aduh, ceknya nadadu orang kunaon baheulanya, kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh, atuh aing pandai ajakan ku pastur-pastur dibere mie hari teu. Deureus di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka Atut doang. Ayuh siata, gara-garana kos gitu tamangkaning ieu urang dinarakana saneng-neng ieu mah. Geus teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayuh coba teangan pastur-pastur urang, urang pejit. Pejit. Wah, pastur diteangan. Wah. Cak pastur depan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Coba panggil, panggil, panggil. Panggil. Padahal kan paus mah nyahun. Nyahun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan. Bahkan kunyana di canae nu pas bahasa aja tetrek mah geus nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna supaya cetrek atuh. Tuh kunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah henteu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka Kiai Beh, Kiai duh baheula mah kami teh ayeuh. Kitu ngahina ka Kiai teh anek nyeun gereja ge kami teh di udag-udag goreng bener. Kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran. Ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun kitu ku ari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi, bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet kitu. Tapi padahal seri hitutan sia ku aing. Keur ieu sia ca Kiai teh. Aing datang ka ngerahkeun manusia da ngajagaan sia, sia napan. Wah pas sini rame luar biasa. Aya nu dihandapkeun listrik, aya nu dihandapkeun gardu, aya nu dihandapkeun tangkal caringin. Dinya. Tamak waring ke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadeupa. Sakieu padon poe. Masya Allah. Geus harepan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekna teh penebus dosa horenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanna teh beuh klip sangra baheula zina jeung Suzana. Eta teh kapan datang ka ditu nya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek kana bebas dosa maneh silahkeun deuk melakukeun deui bae ge. Coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zinah jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datang nya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misi nya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutan jana zinah ge bisa ditebus tah dengan 10 miliar saja. Bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film. Bintang film ternama. Eta teh supaya kieu oh di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Susana goblok. Tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu. Henteu, sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu. Ih, atuh sia-sia aing-aing. Ya aing mah teu wauh ka Susana sia, aing mah oge ka Susana tetangga aing. Eta mah turang deui eta mah masalah eta mah. Teh, eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta. Wow. Datang ka patikan ka ditu. Di expose di berbagai media. Di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zina na cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung nabi urang tolol teu budak nah eta ters terketahui kurang kabehan kabeh dunianya dakwah Kristen teh seperti eta, tapi umat Islam di Indonesia tetep bae teger. Ih atuh nyana-nyana aing aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je je budak leutik bae ngomong kieu, oh nyana mah eta dosa bisa dibelinya. Heran pan dosa sih bisa dibelinya, emang nyana eta pangeran saha? Budak leutik ge ngomong kos kitu tah. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat habib-habib kiai-kiai dakwah unggal mulud, dakwah unggal rajab, sehingga disingade-singade deres budak leutik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya. Atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu, atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya. Emang neraka nu saha sih, nu paus apa anu Allah sih? Tah budak leutik diurang tah alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, ayo budak letik na caang hatena, ayo kolot tu solat solat. Dibalikin ke Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gak sia nitahan bahwa aing pangeran? Tu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran? Saha nu ditahan bahwa bunda ibu tercinta Maria, Maryam ieu adalah pangeran kantaya. Sia. Iraha mimitina. Kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran? Saha tanu nganobatkeun pangeran? Sabodo sia. Nafsi nafsi. Kabeh nabi nafsi nafsi. Urusan kula urusan kula, urusan sia urusan sia. Masya Allah. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Wallahu a'lamu bimaradi cekangjeng Nabi Isa. Gusti entu azibum lamun teamah gusti nyiksa ka manusa-manusa nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalaluper ka gusti atuh nyangakeun tamadeg disiksa ge painahum ibaduk ja eta mah manusia teh hamba gusti israkeun ka gusti panwa anta malikuhum gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifasyita anu ngolah anu molahkeun teh gusti kumaha kaayang gusti latirodo alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka gusti kumaha gusti bae boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teh bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu ih waktu ka dinya mah ka dinya bae tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan latirodo. Hakikatna mah urang ge da kitu kene ieu teh ngan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal. Sabenerna mah urang ge jumud ge de mun eueuh pikiran jeung akal. Ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata gusti rek isa ka manusa-manusia nyangakeun sadaya daya lantaran tamah hamba gusti yeuh kumaha kersa gusti dikuadekieu ge. Andai kata gusti rek kahampura wa intag perlahum gusti rek kahampura tupainaka antal azizu maka gusti ma anta gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya daya cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim geus kasimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet gusti sabodo tamah urang sumarekon mah sabodo bodo bae geus bokona mah teuh. Ringgecek gusti teh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan-pembangunan Kristen? Maruncul-nya. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan, ya gusti. gitu kene ka gubernur, gitu kene ka presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa geus cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendek bebersih abdi bae. Ulah ka bawa-bawa abdi mah ulah kaciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi, andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jatawan nu Gusti ieu beuleumeun Gusti merentah mah. Besi ku Gusti dek dihampura. Ya aya Gustian di dinya ngan musyrik doang atuh emang paina ka antara Azizul Hakim. Gusti mah maha gagah, maha bijaksana. Nyanggakeun kumaha Gusti bae? Kumaha teh Gusti? Ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Cek Gusti Allah. Wallahu a'lam.